Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Indadakalah wara alustuana. Belakang tiang, kalau suhu hitam. Om. Tiang keberapa? 1, 2, 3. Tiang keberapa? La, dus. Ada. Tiang ketiga. Ayo. Barakallahu fiik. Ma'akal kitab. Da'al kitab. Aghliqul kutub. Nahnu fi muraja'ah. Aghliqul kutub. Ma'alakum. Baik. Antum namanya siapa? Hah? Nizar. Baik. Kam muddah baina Adam wa kufri dhurriyyatih? Berapa masa antara Nabi Adam sampai terjadinya kekufuran pada anak keturunannya? Hah? 10 abad, 10 qurun. Ahsan, please, barakallahu fiik. Zakalah. Yang pakai kemeja garis-garis ini. Multafid. Ma huwa sabab al-asasi fi kufrihim? Hah? Al-ghulu fi hubbi salihin. Ahsan. Tulis barakallahu fiik. Endak. Mad dalil. Ahsan. Tulis barakallahu fiik. Jazakallah. ما هو أول عمل الذي يعمل به أمة هؤلاء الصالحين بعد موتهم؟ يعني تصويرهم. طيب. لأجل ماذا؟ Lab, please. Yakni li'ajli zikra wa tazkira li salahihim. Barakallahu fiik. Tendak. Anta. Nah, ayo. Kum. Ma alladhi hadas ba'da an mata ahlul ilm? بعد تصوير هؤلاء الصالحين. فهمت الكلام؟ Nah, apa yang terjadi setelah para ulama mati, setelah dilukisnya dan digambarnya 5 orang saleh ini? Apa yang terjadi? Itu namanya siapa? Adnan. Dari mana? Palangkaraya. Ahlan, ahlan. Ya Allah, tastahdir. Jelas, jelas. Anda jari kira. Ayuhku. Anda namanya siapa? Hah? Syahril. Saya minta soal, sah? Sudah dengar pertanyaan tadi? Jelas. Apa jawabannya? Apa? Atau ngomong apa tu? Atau dekat sama anak? Kok dekat dengan anak? Hah? Mau diulangi pertanyaannya? Hah? Baik. Apa yang terjadi setelah kematian para ulama pada masa itu? Setelah dilukisnya 5 orang saleh. Yang terjadi setelah itu apa? Dari mana antum Syahril? Hah? Ambon, Ambon. Hayyakallah, hayyakallah. Jazirah ba'idah. Al-Amboniyun indana kathir. Sah? Hah? Atayu, please. Please. Anta mana? Oleh tu sakit. Lamun apa sama kita tu? Mas Muk, Fahmi, Munen, balik papa. Ya Allah Fahmi, fahimna. Apa yang terjadi setelah kematian para ulama'nya mereka, setelah dilukisnya lukisan-lukisan ini, apa yang terjadi setelah itu? Wis ditempel lagi. Ba'id wis ditempel kabeh sudah Pak Adal Qurun, zaman ba'id. Ya Allah, apa yang terjadi setelah itu? Berupa apa? Ahsan, kerusakan, terlalu umum kerusakan itu. Berupa apa kerusakannya? Kalimah wahidah bas inhalatil muskilah. Satu kalimat saja. Tidak usah ke mana-mana. Satu istilah saja. Wismari yari. Tres, sorry. Tres, tres. Al-Fat. Kabel. Mutafid. Mutafid. Lala. Mutafid. Sopoy. Ismail. Apa yang terjadi setelah itu, Ismail? Aduh. Itu sebabnya. Musababnya apa? Al-ghulu ila akhirih taqaddam as-su'al. فَمَاذَا يَحْصُلْ مِنْ هَذَا الْغُلُوْ خَلَاسُ الزَّهَاب أَشْحَصَ بَعْدَ زَهَاب يا إسماعيل أنت تسافر ولكن Kalimah wahidah, Mas. Ya apa tuh? Mas, tadi kamu hulu-hulu semari kape. Ya, sudah digambar itu sudah bikin patung, sudah ditaruh di majalis sekolah, cintaha. Setelah itu zaman, setelah itu ulama-nya pada mati semuanya. Apa yang terjadi setelah itu? Loh, iya dong. Wah, ini repot ini. Repot. Terus. Waduh, angel ini. Berapa orang tadi yang kita tunjuk satu pertanyaan tadi? Satu lagi. Masuk ramu, drek. Oh, apa ini? Apa pertanyaannya sih kurang jelas? Ah, dah. Mu'ad Sumbawa. Qum. Hat Mu'ad. Nah, tadhaku ya kawai shkalu. Hah? Alqa syaitana fi qulubihim ma'adha? Ma'adha alqahu ilaihim? Saja'a syaitan ilaihim. Saja'a bi zamanin ba'id. Ja'a ila abik Adam. Sah la la. Aywa. Idan, as hasal. Oh, ya. Antum dari tadi cuma muter-muter. Ibaratnya ini antum ini mau main bola. Giringnya kakeyan. Ya. Penjaga gawangnya sampai ngopi. Tinggal del, selesai sudah. What? Hah? Tamam, lepas. Dengan bahasa yang lebih simpel apa? Terjadi apa setelah itu? Terus. Allah, apa terus? Terus. Ada kalah fik, terus kalah hair. Cuma angin le, akhir. Karena kamu syirik, wis beres. Yo, muter sana, muter sini, wah giring kakek nanti lagi, ya. Hair, insyaallah, hair. Awal Rasul al-mab'uth ilayhim man ba'da hasala hadha syirk ala wajhi al-ardi min ajli ghuluhi fi mahabbati salihin man awal Rasul al-mab'uth ilayhim. Ini kalimah wahidah bas ya ikhwan. Ha, ma ta'rifu? Antum paham pertanyaan ana? Ah, tayyib adab. Rasul pertama yang diutus kepada mereka setelah terjadinya kesyirikan ini itu siapa? Ahsan, tuh bisa jawab. Jelis, barakallah sih. Wallah, ya ikhwan, wallah. Antum lugawiyin, wa hawlana lugat, wa hawlana al-arabiyah, wa matathama al-arabiyah. Aib indana. Anak hayat jujur aja malu. Anak ngomong pakai bahasa Arab sama antum, antum jawabnya pakai bahasa Indonesia. Itu kayak gimana ini? Diajak ngobrol malah mulai umpang begini, wah repot ya hari ini. Ya antum diajak ngomong bahasa Arab, coba untuk pahami, coba untuk jawab. Ya penting jawab sih. Ya salah gak salah nanti. Ini salah dibener ke, bener lanjut ke. Itu ayo kok. Barakallah. Terus. Kita lanjutkan. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan kaum Nabi Nuh dikarenakan mereka tidak mau mengijabai dakwah yang beliau bawa, Nabi Nuh beserta dengan umatnya terombang ambing di tengah-tengah Bahtera menunggu keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala setelah kehancuran dunia. Qala al-muallif rahimahullah thumma amara nuhun wa ahlu safinatil arda. Kemudian Nabi Nuh dan para penghuni kapal mereka memakmurkan dunia. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan Mau ditulis dah. Ayallah, uktubu. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, fakullu man ala wajhil ardi al-yawma min sa'iri ajnasi bani Adam min sa'iri ajnas bani Adam yunsabuna ila auladi Nuh yunsabuna ila auladi Nuh ats-tsalatsah wahum sam sin alif wa mim sam waham wa yafis tayyib entah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya, dan semua umat manusia yang ada di muka bumi pada hari ini, dari seluruh jenis anak Adam, itu dinisbahkan kepada tiga anak Nabi Nuh. Yang pertama Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafith. Tayyib. Oleh karena itulah Nabi Nuh itu disebut dengan Abul Bashar As-Sani. Abul Bashar As-Sani. Disebutkan oleh para ulama Abul Bashar Salasa. Abul Bashar itu ada tiga. Yang pertama Nabi Adam. Yang kedua Nabi Nuh. Yang ketiga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tayyib. Nabi Nuh itu sebenarnya punya empat anak. Yang pertama Sam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafith, yang keempat Yam. Yam inilah yang kemudian dijuluki oleh ahli kitab dalam kitab-kitab suci mereka dengan julukan Kanaan. Ya, dan itu yang ma'ruf dalam Israiliyat. Nama Kanaan. Nama asli Kanaan itu Yam. Ya, dan ini mati. Ketika terjadi badai, azab turun, dia mati. Dia tidak punya keturunan. Ya. Semua keturunan setelah itu mengikuti tiga ini. Ham, Sam, Yafith. Disebutkan oleh para ulama. Dari Sam. Ya, dari Sam itu lahir tiga ras. Yang pertama Arab. Yang kedua Persia. Yang ketiga Romawi. Itu dari keturunannya Sam. Adapun dari Sam inilah muncul kaum Ad, kaum Samud. Itu dari keturunannya Sam. Karena Ad dan Samud itu minal Arab. Termasuk dari bangsa Arab. Kemudian dari Yafith itu muncul tiga. At-Turk, Turki. Kemudian Sakabilah. Sakabilah itu semacam kayak ras yang hidup di daerah Eropa. Ya, kemudian yang ketiga Ya'juj dan Ma'juj. Itu dari keturunannya Yafith. Kemudian dari Ham itu tiga juga. Qibt, suku Qibt, Qibt itu di Mesir. Kemudian Sudan dan yang ketiga Barbar. Ya. Tayyib. Itu semua jenis orang-orang yang ada sekarang itu enggak lepas dari ras-ras tadi. Barakallahu fiik. Tayyib. Mau ditulis dah. Ah? Ya, to listen. Tulis. Walada Sam. Walada Sam. Al-Arab. Wa Faris. Wa Rum. Walada Sam. Al-Arab. Wa Faris. Wa Rum. Sam punya tiga keturunan. Yang pertama bangsa Arab. Yang kedua Persia. Yang ketiga Romawi. Wa walada Yafith. Adapun Yafith memiliki keturunan At-Turk. At-Turku. Alif Lam Ta' Ra' Kaf. At-Turk. Was-Saqabilah. Alif Lam Sat Kaf. Alif Ba' Lam Ta' Marfutah. As-Saqabilah. Wa Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian wa walada Ham dan Ham memiliki keturunan Al-Qibt. Alif Lam Qaf Ba Ta. Al-Qibt. Was-Sudan. As-Sudan. Sudan itu jamak dari apa? Aswad. Ya. Ya gitu ya. Sudan jamak dari Aswad. Wal-Barbar. Barbar. Tayyib. Jadi, setelah Nabi Nuh mendarat atau apa namanya kapal beliau ditakdirkan berhenti di atas bukit ya atau di atas gunung, kemudian anak keturunannya, anak-anaknya pada turun dari kapal, kemudian merekalah yang menjadi manusia pertama setelah binasanya manusia sebelumnya, kemudian anak keturunan setelah itu berasal dari mereka. Qala rahimahullah wa barakallahu fihim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah kepada mereka. Wa antasharu fil ardi umama. Kemudian mereka semuanya menyebar di muka bumi menjadi umama, yakni umat-umat, kelompok-kelompok. Wa baqau 'alal islami muddatan la nadri ma qadruha. Dan mereka di atas Islam beberapa zaman dan kami tidak mengetahui seberapa lama masa itu. Karena memang yang sudah yang kafir hancur. Hancur. Dan termasuk dari ketetapan Allah untuk umat-umat selain Nabi kita. Itu kalau sudah diadab, itu adabnya bersifat istitsali. Yani adab yang membinasakan sampai anak keturunan. Tidak menyisakan satu pun. Kaum 'Ad itu enggak ada keturunannya sama sekarang. Samud itu enggak ada keturunannya. Itu dihancurkan sampai habis. Itu sudah menjadi sunnatullah untuk mereka. Jadi enggak ada lanjutannya. Beda sama umat Nabi kita. Karena beliau meminta sama Allah keringanan. Kalau Allah ingin mengadab umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai azab yang istiqsali. Ya, ini betul-betul habis, hancur, enggak ada keturunannya sama sekali. Lah. Jadi alhamdulillah untuk keturunan dari umat Nabi SAW itu baqin ila yaumil qiyamah. Lidu'aihi SAW. Lah, yang ada ketika itu semuanya beriman dengan Nabi Nuh. Mereka di atas Islam, alhamdulillah, muddatan, sampai beberapa masa. Wallahu a'lam berapa lama. Thumma hadatsa syirku. Kemudian muncul kembali kesyirikan. Fa arsalallahu ar-rusula. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan utusan-utusannya. Wa ma min ummatin illa wa qad ba'athallahu fiha rasula. Dan tidak ada sebuah umat melainkan Allah telah mengutus padanya seorang utusan. ya'muruhum bitauhid wa yanhahum 'anil syirki, memerintahkan mereka kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Para nabi dan rasul itu banyak. Enggak cuma 25. 25 itu yang disebutkan namanya kepada kita. Yang tidak disebutkan namanya banyak. Dalilnya kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap generasi seorang utusan, mereka semua menyeru, "Sembahlah Allah dan jauhilah taghut." Dari ayat ini menunjukkan bahwasanya utusan Allah itu banyak sekali. Cuma yang sampai kepada kita nama dan juga cerita secara detail ada 25 nabi dan rasul. Tayyib. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Tsumma arsalna rusulana tatra. Kullama jaa'a ummatan rasuluha kadzdzabuh." Dan kami utus utusan-utusan kami secara berkesinambungan. Setiap datang seorang utusan kepada sebuah umat, mereka mendustakan utusan tersebut. Yakni kesyirikan mulai muncul dan menguat. Barakallahu fiik. Walamma dzakara al-qasas fi surati asy-syu'ara khatama kulli qissatin biqaulihi inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah-kisah nabi sebelumnya dalam surat Asy-Syu'ara, Allah menutup setiap kisah dengan firman-Nya, "Inna fi dzalika laayah." Di dalamnya terdapat peringatan, di dalamnya terdapat pelajaran, "Wa ma kana aktsaruhum mu'minin." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman terhadapnya. Faqassallahu subhanahu ma qassa li ajlina. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan cerita-cerita tersebut untuk kita. Yakni agar kita mempelajarinya, agar kita bisa mengambil faedah dan pelajaran darinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala mengatakan, "Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab, ma kana haditsan yuftara." Dan sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi hamba-hamba yang cerdas. Kisah itu bukanlah dongeng yang diada-adakan. Walamma ankara Allahu ala unasin min hadhihi al-ummah fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam asya'a fa'aluha qala. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingkari sekelompok manusia dari umat ini, yakni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang mereka melakukannya, Allah memperingatkan mereka dengan firman-Nya, "Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaum Nuh wa 'Ad wa Tsamud wa qaum Ibrahim wa ashhabi Madyan al-ayah." Tidakkah datang kepada mereka berita tentang umat-umat sebelumnya? Umat Nabi Nuh, kaum 'Ad, Tsamud, umat Nabi Ibrahim, dan umat dari pemimpin kota Madian al-ayah. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kisah-kisah sebelumnya itu sebagai hujjah untuk generasi setelahnya. Ketika generasi setelahnya melakukan kemungkaran yang sama, Allah memperingatkan mereka jangan sampai nasib mereka sama dengan umat sebelumnya. Muncul orang-orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, dan itu terjadi di Mekah dan juga di Madinah secara khusus. Di Mekah lawannya adalah orang-orang musyrikin kufar jelas, di Madinah lawannya adalah dari kalangan orang-orang munafikin. Mereka semuanya mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai mereka mendustakan nabi yang diutus kepada mereka, yang kemudian nasib mereka sama dengan umat-umat sebelumnya. Lihat umatnya Nabi Nuh, apa yang terjadi kepada mereka. Umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud, Ad, Tsamud, dan yang lainnya semuanya itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena satu tindakan yang sama yang mereka lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu at-takdzibu bihi, mendustakan apa yang beliau bawa. Wa kadzalika kana Rasulullah SAW yaqussu ala ashabih qasas man qablahum liya'tabiru bidzalik. Demikian pula Rasulullah SAW sering memberitakan kepada para sahabat kisah umat terdahulu agar para sahabat mengambil faedah dan pelajaran dari kisah tersebut. Banyak kalau kita melihat dalam kitab-kitab para ulama, bahkan para ulama ketika mereka mentertib, ya, mengurutkan riwayat-riwayat itu, mereka sesuaikan dengan babnya. Terkadang kisah itu dimasukkan dalam bab akhlak, karena di dalamnya terdapat pelajaran tentang akhlak. Terkadang dimasukkan dalam bab akidah, karena di dalamnya terdapat pelajaran penting tentang masalah akidah. Wahalumma jara, dan demikian seterusnya. Yakni kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tujuannya satu, lil i'tibar. Agar kita bisa ngambil pelajaran. Bukan cuma kisah, cerita, yang cuma didengarkan saja, diikuti alur ceritanya, bas, lah. Yang kita lihat itu adalah, apa pelajaran yang diambil dari kisah itu. Karena kisah termasuk aqwal barahin, termasuk bukti yang paling kuat dan hujjah yang paling kuat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Agar mereka sadar, agar mereka kembali, dan agar mereka mengerti dan mengimani kebenaran yang datang kepada mereka. Wa kadzalika ahlul ilmi fi naqlihim sirat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma jara lahu ma'a qaumihi wa ma qala lahum wa ma qila lahu. Demikian pula para ulama, mereka menukilkan dan menceritakan sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi antara beliau dengan umatnya, apa yang beliau seru kepada mereka, dan bagaimanakah respon mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Wa kadzalika naqluhum sirat as-sahabah. Demikian pula para ulama, mereka menukil sejarah para sahabat. Wa ma jara lahum ma'al kuffari wal munafiqin. Apa yang terjadi antara mereka dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Wa dzikruhum ahwalal ulama'i ba'dahum. Dan bagaimanakah mereka menyebutkan keadaan para ulama setelah itu? Kullu dzalika li ajli ma'rifatil khairi wasyarr. Semuanya itu tujuannya adalah agar kita tahu mana jalan kebaikan dan mana jalan kejelekan. Ini faedah utama, faedah inti dari semua qasas, semua akhbar yang sampai kepada kita. Dari zaman dulu, zamannya Nabi, itu semuanya tujuannya satu, agar kita mengetahui jalan kebaikan dan kita mengetahui jalan kejelekan. Kita tahu mana yang baik kita lakukan dan sudah jelas bagaimanakah jaminannya. Dan kita tahu jalan kejelekan kita jauhi dan kita sudah tahu bagaimanakah resikonya. Baik. InsyaAllah ta'ala untuk keterangan berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bismillah, afwan ustaz. Berarti yang naik kapal hanya 4 orang, Nabi Nuh dan 3 anaknya Syukron. Akeh, kapalnya gede. Banyak. Ya. Dari kalangan manusia bukan cuma 4 orang aja, ada umatnya Nabi Nuh yang lainnya ada, cuma enggak banyak, ya, enggak banyak. Dan ada hewan-hewan yang lain juga, ya, berpasang-pasang. Afan Ustaz, apakah Qabil memiliki keturunan? Karena ada ahli sejarah yang menyatakan bahwa Khidir adalah putra Qabil yang masih hidup hingga masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabil itu siapa? Saya mau tanya sama. Qabil itu siapa? Bayin lana su'alak. Siapa Qabil itu? Anaknya Nabi Adam yang apa namanya berseteru sama saudaranya. Tahu dari mana antum kalau namanya Qabil? Yang jelas itu ada anaknya Nabi Adam. Nama itu banyak khilaf, ya. Nama itu banyak khilaf. Kitab-kitab sejarah yang menjelaskan tentang sejarah umat sebelumnya itu banyak sekali Israiliyat di situ. Kita tidak bisa mengatakan iya atau tidak. Ala kulli hal. Terkait dengan inti pertanyaannya terkait dengan Khadir. Apakah betul dia keturunannya Qabil? Yang pertama, Qabil ini siapa dulu? Ya, yang mana dia? Kemudian Nabi Khadir. Ya. Ada mengatakan Nabi, ada mengatakan orang saleh, orang kelafik. Itu sudah mati. Sudah mati. Tidak kemudian hidup sampai zaman Rasulullah. Fatmat. Sudah meninggal Khadir. Ada sebagian ulat dari kalangan orang-orang sufi dan yang semisalnya. Mereka menganggap Khadir masih hidup sampai sekarang. Masih hidup sampai sekarang. Lah, ada jawab Qadmat, sudah mati. Tidak ada yang kekal abadi, kecuali tidak ada yang hidup dari umat-umat sebelumnya hingga Nabi kita SAW, kecuali yang dinaskan kehidupannya. Seperti siapa? Nabi Isa. Nabi Isa sehidup. Sampai sekarang masih hidup. Rasul ketemu Isra Miraj, ketemu sama Nabi Isa itu posisinya badan, jasad, dan ruh. Masih hidup. Masih hidup. Nah, karena memang Allah Ta'ala mengizinkan untuk hidup. Khadir Qadmat. Sudah mati Khadir. Keturunan Nabi Adam dari yang mana? Wallahu a'lam. Khair insyaAllah. Wallahu ta'ala ala bisawab. Alafu pertanyaan yang lain belum bisa dijawab. InsyaAllah kita jawab pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu fiik.